Udah mulai belum sih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kayu. Sekarang itu sesi jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar akun Instagram Dewi atau Facebook di Musik Positif. Puji Restu. Sekarang mau jawab pertanyaan dari ada On Nabila 11 di Instagram. Sejak kapan Teteh suka nyanyi dan kenapa lebih milih yang bergenre religi? Seriusan suka sama suaranya. Makasih. Alhamdulillah. Sejak kapan? Suka nyanyi itu sebenarnya dari SD, tapi benar-benar mulai dikembangin banget itu mulai masuk pondok, yang benar-benar mulai mengembangkan diri di bidang musiknya ya. Dan kenapa milih yang bergenre religi? Karena apa ya? Bisa lebih memberikan hal-hal positif, terus menjadi energi tersendiri ya buat pribadi terutama. Terus Muna Nura, assalamualaikum Teteh Dewi Fatimah, mau nanya nih Teh, apakah Teteh tertarik atau tidak untuk meneruskan karir Teteh untuk bisa tampil di TV nasional? Apa alasannya buat di TV nasional? Itu tuh buat Dewi adalah keberuntungan ya, kalau misalkan bisa sampai ke label-label besar atau masuk TV nasional, dan itu bisa jadi salah satu rezeki yang nggak bisa kita tahu. Terus Visa Nafisa, Kak, apa pendapat Kak Dewi tentang suara perempuan yang katanya aurat? Sedangkan hobi, naluri, dan ketertarikan dengan musik kan gak bisa kita pilih sendiri, karena itu sejak lahir. Hehe, makasih, sama-sama. Ini, setiap orang punya pendapat masing-masing ya, dan itu banyak banget yang pro kontra. Cuman kalau itu kita perdebatkan, kita gak bisa memaksakan orang lain setuju sama kita. Kita juga gak bisa memaksa diri kita sendiri buat setuju sama orang lain. Buat pendapat Dewi sih, aurat itu, suara wanita aurat itu yang mendesah ya, dan memancing kaum laki-laki. Buat hobi, yang namanya musik itu netral. Jadi kalau yang punya hobi dengan hal itu, selama kita nyaman menjalaninya, selama kita enggak keluar dari jalan yang salah dan enggak mengganggu orang lain, jalanin aja. Tapi kalau misalkan enggak percaya diri dan gak yakin, gak usah dijalanin, karena itu bakal memberatkan hidup kalian ke depannya. Terus di sini ada Nur Muhammad Rizal, Tedeo kapan nih Kak? Amin, insya Allah ya, mohon doanya, insya Allah segera. Ku menikahimu karena amin, insya Allah. Terus sekarang ganti ya, yang di Facebook. Terus Risma Fitriani, Teteh Dewa, kalau Teteh punya mantan, mantan, dibilang mantan gimana ya, itu zaman dulu, zaman SMP, karena waktu itu ya teman-teman yang udah terima, zaman biasa kayak gitu. Tapi gak cuma cukup status dan gak lama putus gitu. Jadi entahlah, menafsirkan sendiri aja. Terus Yudi Sultan Maulan, yeah. Dedeo sering disebut sombong gak? Kalau ada yang bilang gitu, tindakan apa yang Dedeo lakukan? Bahasanya baku, gak apa-apa. Disebut sombong banyak sih ya, pasti. Buat Dewi, orang sombong itu yang pamer apa yang dia punya. Dan sejauh ini aku punya apa? Tapi kalau ada yang bilang kayak gitu, selama kita nggak ngerasa sombong, jadi buat apalah? Tapi jadi bahan apa? Introspeksi juga. Kayak gimana sih? Emang sombong kayak gimana gitu kan? Tapi nggak begitu dihiraukan. Terus di sini ada Teh Fitri RDJ. Dedeo, orangnya kayaknya tertutup banget ya. Hanya orang-orang tertentu aja ya yang Dedeo bisa sapa duluan. Padahal ada orang yang gak Dedeo kenal yang selalu doakan Dedeo sehingga Dedeo sukses kayak gini, yang ingin disapa duluan sama Dedeo. Tujuan Dedeo ikut ngepost tuh apa ya? Jangan lupa orang-orang doakan Dedeo selama ini ya. Alhamdulillah, makasih buat orang-orang, buat semua teman-teman yang selalu doain Dewi. Seneng banget banyak yang doain ternyata. Makasih. Dewi minta maaf aja buat teman-teman yang gak kesapa sama Dewi, atau mungkin ngeranya Dewi sombong, Dewi mohon maaf. Terus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ya jawaban pertanyaan-pertanyaan di Kayu buat sekarang. Dan mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin insya Allah bakalan dijawab di lain waktu. Dan selamat buat Visa Nafisa, kamu berhak mendapatkan satu CD musik positif. Kamu bisa langsung DM alamat, nama lengkap di akun Instagram ke Instagramnya musik positif. Dan buat semuanya, jangan lupa ya pantengin terus konten-konten positif yang ada di channel YouTube musik positif. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.